إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، berkait dengan pembahasan dalam bab yang sedang kita bahas dalam syarah aqidah tahawiyah, yaitu tentang masalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga masalah-masalah yang sebelumnya, ada perkara yang penting untuk dibahas, yaitu tentang wajibnya mengutamakan naql, yakni nukilan, ma yunqal anillah wa ma yunqal anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Itu yang dimaksud dengan an-naql. Wajib taqdim an-naql ala al-aql. Wajib mengutamakan an-naql, ini Quran dan Sunnah yang dinukil dari Allah dan yang dinukil dari Nabi, harus diutamakan di atas al-aql, di atas akal. Sebab seluruh kelompok-kelompok sesat, apakah Mu'tazilah atau yang sejenisnya, atau aliran-aliran pecahan-pecahannya, termasuk di dalamnya adalah jaringan Islam liberal, termasuk pula dalamnya rasionalisme, semuanya dalam keadaan mengutamakan akal di atas naql, Quran dan Sunnah. Sehingga sesatlah mereka, menyimpang mereka. Bahkan di antara mereka ada yang berani mengatakan dengan satu kaidah, yang kata mereka, idza ta'arada al-aql wa an-naql faquddima al-aql fabaqiya 'ala an-naql tariqain. Kata mereka, kalau bertentangan akal dengan nukilan, maka diutamakan akal. Sedangkan nukilan kita perlakukan dengan dua cara. Imma kita takwilkan, kita seret maknanya supaya cocok dengan akal, atau kita tafwid. Kita serahkan pada Allah dan kita katakan tidak tahu maknanya. Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Enggak ngerti. Karena kalau diterjemahkan secara letterlek enggak masuk akal. Bertentangan dengan akal, maka maknanya wallahu a'lam, Allah yang tahu. Yang pertama takwil, yang kedua dijuluki oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah at-tajhil. Tajhil, pembodohan. Al-Qur'an diturunkan agar kalian paham. Nabi diutus untuk menerangkan Al-Qur'an, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Sedangkan orang-orang ini berkata, maknanya tidak tahu. Serahkan saja pada Allah, wallahu alam. Jadi maknanya apa? Enggak tahu. Serahkan saja pada Allah. Ini namanya tajhil, pembodohan. Imma ta'wil wa imma tajhil. Qul inna a'udzu bikumullah, dan ini adalah golongan-golongan yang dimulai dari Mu'tazilah dulu dan kemudian berkembang di zaman kita di Mesir dengan Madrasah Islahiyahnya dan kemudian mempengaruhi beberapa organisasi-organisasi di Indonesia yang masih mengagungkan Muhammad Abduh, membesarkan mereka dan menyatakan dengan kalimat yang hampir sama, yaitu jika bertentangan akal dengan nakal, utamakan akal. Sedangkan nukilan bisa ditakwilkan, diseret supaya sama maknanya dengan akal, atau ditajhil, tidak tahu maknanya. Wallahu a'lam maknanya apa. Wallahu a'lam bimuradih. Khairun a'azakumullah. Maka apa dikatakan oleh Syekh di sini? Pensyarah kitab Aqidah Tahawiyah, yaitu Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah. Beliau berkata, rahimahullah ta'ala, "Idza ta'arada al-'aql wan-naql wajama taqdim al-'aql taqdim an-naql." Kalau bertentangan akal dengan nukilan, maka wajib mendahulukan nukilan, dalil dari Quran dan Sunnah. Li'anna al-jama' bainal madlulaini jama' bainan naqidain. Karena kalau kita mengumpulkan kedua-duanya, menjamak kedua-duanya yang bertentangan, berarti kita mengumpulkan dua yang bertentangan dan itu mustahil. Kalau ini dengan itu bertentangan, kemudian diterima dua-duanya, enggak mungkin. Maka harus salah satu. Kalau salah satu, maka jelas nakal ucapan Allah dan ucapan Rasulullah harus didahulukan di atas akal siapapun. Karena dia Allah yang menciptakan akal. Allah SWT yang menciptakan manusia. Sebaliknya, وَرَفْعُهُمَا رَفْعُ النَّقِضَيْنِ. Demikian pula mengangkat keduanya. Menerima keduanya tidak mungkin. Menolak keduanya juga tidak mungkin. Mungkinkah menolak dua yang bertentangan? Kalau tidak terang berarti gelap. Kalau tidak gelap berarti terang. Kalau menerima dua-duanya, ini gelap dan terang, mustahil. Atau menolak dua-duanya, tidak gelap dan tidak terang, juga tidak mungkin. Maka berarti di sini adalah dua pertentangan yang tidak bisa tidak menolak dua-duanya dan tidak bisa ditolak dua-duanya. Berarti harus salah satunya. Adapun kalau mendahulukan akal, mumtani', tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin mendahulukan akal? Li'anna al-'aqla qad dalla 'ala sihhati as-sam' wa wujub qabuli ma akhbara bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena akal yang sehat membenarkan apa yang ada dan apa yang didengar dari Quran dan Sunnah yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Akal yang sehat membenarkan bahwa Al-Quran itu hak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah adalah benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terbukti dengan akal yang sehat, dengan bukti-bukti yang sangat banyak. Dan sudah pernah dibahas dalam babnya. Maka kalau kita mengatakan, kita mendahulukan akal. Akal kita sudah berkata bahwa ucapan Allah paling benar. Ucapan Rasulullah SAW adalah ucapan manusia yang paling hak. Dan itu terus diulang-ulang oleh Rasulullah SAW setiap khutbah, setiap ceramah, setiap pidato. Yaitu, khairul hadis, kalamullah. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah. Wa khairul huda, huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik ucapan, ucapan Allah. Dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah. Akal kita yang sehat sudah membuktikan hal tersebut. Sudah membuktikan bahwa ucapan Allah tidak mungkin salah. Karena Allah pencipta langit dan bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala asdaqa qilan. Yang paling benar ucapannya. Asdaqa hadithan. Yang paling benar ucapannya. Inna asdaqal hadithi kitab Allah. Sebenar-benar ucapan adalah ucapan Allah. Dalam lafad-lafad lain. Inna khairal kalami kalamullah. Sebaik-baik ucapan, ucapan Allah. Berarti dikatakan sebaik-baik ucapan. Dikatakan dengan asdaqal hadis. Yang paling benar ucapannya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan sempurnalah kalimat-kalimat Allah. Sidqan wa adlan. Ucapan Allah sudah sempurna. Maha sempurna ucapannya. Sidqan wa adlan. Kebenarannya dan keadilannya. Dalam sisi berita-beritanya. Maka sidqan asdaqul kalam. Ucapannya paling benar. berita-beritanya paling benar. Sedangkan hukum-hukumnya, syariat-syariatnya, semuanya adlan, yang paling adilnya. Adlal hukum. Seadil-adil hukum. Ini sudah diucapkan dalam Al-Quran. Maka siapa yang percaya dia muslim, siapa yang tidak percaya dia kafir. Baik. Sekarang pisahkan dulu. Kamu kafir atau muslim? Kalau dia menyatakan saya muslim, berarti kamu percaya pada ayat ini kan? Wa tammat kalimati rabbika shidqan wa adla. Baik. Kalau begitu, akal kita yang sehat berkata bahwa ucapan Allah paling benar. Ucapan Rasulullah SAW paling benar. Maka apa yang dipikirkan oleh kita dan sebagainya, itu di bawah Quran dan Sunnah. Kalau bertentangan, ya akal yang disalahkan. Kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ya jangan kita mendahulukan akal kita. Qanifidina a'azakullahu muslimin sahurumati. Qala, dikatakan, li'anna al-aqla qaddalla ala sahati sama. Karena akal sudah menunjukkan kebenaran sama. Apa itu sama? Yang didengar dari Allah, yang didengar dari Rasul, yakni Quran dan Sunnah, itu dijuluki dengan sam'. Yakni dalil-dalil sam'i. Kadang-kadang disebut dalil itu, kata mereka, ada akli, dalil-dalil akal yang bukankah berarti dalil akli. Ada sam'i, dalil-dalil sam'. Apa itu dalil sam'i? Yang didengar dari Allah dan Rasulnya, yakni Quran dan Sunnah. Maka al-aql qadalla ala sihhati sam', akal ini sudah membenarkan sam'. Sudah membenarkan dalil-dalil sam'i, sudah membenarkan Quran dan membenarkan Sunnah. Wa wujub qabuli ma akhbara bihi ar-rasul, maka akal sudah membenarkan wajibnya menerima apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falau abtalna an-naql lakunna qad abtalna dalalata al-aql. Kalau kita membatalkan nukilan-nukilan tadi, kita tidak terima, berarti kita dalam keadaan menolak apa yang dikatakan oleh akal yang sehat, oleh hati yang sehat. Iya kan? Karena akal yang sehat, hati yang sehat pasti akan membuktikan kebenaran Quran dan Sunnah. Kalau ditolak, berarti akalnya rusak, hatinya rusak. Walau abtalna dalalatal aql, kalau kita menolak pendalilan akal, lam yasluh an yakuna mi'aridan lin-naql, maka tidak layak untuk dipertentangkan dengan nukilan. Kalau kita membatalkan apa yang dikatakan oleh akal, maka berarti kita pun membatalkan apa yang dikatakan di dalam nukilan. Saya ulangi supaya jelas. Urut-urutannya. Pertama, wajib mengutamakan akal. Nukilan. Kenapa? Karena nukilan sudah dibenarkan secara pasti oleh akal sehat. Siapa yang memakai akal sehatnya, maka dia akan membuktikan kebenaran Quran dan Sunnah. Maka setelah itu, dia akan mendahulukan Quran dan Sunnah. Kalau dia menolak dalalatul Quran dan Sunnah, kalau dia menolak Quran dan Sunnah, berarti dia menolak apa yang dikatakan oleh akal sehat. Berarti dia menolak akal juga. Perhatikan urut-urutannya. Menolak nukilan berarti menolak akal. Kalau menerima akal yang sehat, dia akan berkata, kalau kita pakai akal yang sehat, Quran dan Sunnah harus didahulukan. Iya kan? Nah, perhatikan ikhwan ibn a'azakumullah, jangan sampai salah faham. Lianna ma laisa bidalilin la yasluh li mu'aradati syai'in minal asya. Kalau kita menolak akal kita sendiri, bagaimana mungkin kita akan mempertentangkannya dengan Quran wa Sunnah? Fakana taqdimul aql mujiban adam taqdimihi. Maka kalau kita mengutamakan akal kita, maka kita berkewajiban untuk tidak menjadikan akal sebagai pokok. Walaupun kalimatnya sepertinya kontradiksi, tapi tidak. Siapa yang mementingkan akalnya yang sehat, otomatis dia harus berkata Quran didahulukan, Sunnah didahulukan. Karena itu adalah keputusan akal sehat. Setelah bukti-bukti yang pasti. Bukti-bukti yang pasti. Yang sudah dibahas dalam sekian banyak kajian-kajian. Dan sekian banyak bukti-bukti kebenaran-kebenaran Quran dan Sunnah. Maka kata beliau, kalau orang itu berpikir dengan akal yang sehat, pasti keputusannya berarti Quran dan Sunnah harus dahulukan. Wa hadza bayyinun wadhih, dan ini adalah bayyin, suatu yang jelas, wadhih, yang sangat gamblang. Fa innal aqla huwa alladhi dalla ala sidqis sam'i wa sihhatihi, karena akal yang sehatlah yang membuktikan kebenaran dalil-dalil sam'i wa sihhatihi, dan kesahihan dalil-dalil sam'i, Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga kalau kamu mengatakan saya akan memakai akal saya yang sehat sebagai pijakan thayyib, pakai akal sehatmu. Pikirkan baik-baik. Al-Qur'an itu ucapan siapa? Ucapan Allah. Thayyib, ucapan Allah, apakah mungkin ada ucapan Allah yang salah? Pikirkan oleh akalmu yang sehat. Enggak mungkin. Thayyib, apakah mungkin ada ucapan Allah yang dusta? Enggak mungkin. Apakah mungkin ada ucapan Allah yang batil? Enggak mungkin. Berarti akal sehatmu berkata, Al-Qur'an ini adalah pasti benar. Sedangkan keputusan akalmu belum tentu. Iya kan? Qul inna a'udzubikumullah. Qala wa anna khabarahu mutabiqun limukhbirihi, dan bahwasanya berita-beritanya cocok dengan mukhbarnya yang diberitakannya. Beritanya cocok dengan kenyataan. Berita tentang Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Nuh itu persis seperti yang benar-benar terjadi ketika itu. Itu namanya sidq, sidqan. Mutabiqun limukhbari, cocok mencocoki kenyataan yang terjadi. Fa in jaza an takuna ad-dalalah batilah li butlanin naql lazima alla yakuna al-'aql dalilan sahihan. Kalau jaza an takuna ad-dalalah batilah, kalau dia berkata mungkin penunjukannya batil, ini penunjukan dari dalil al-ham itu batil, libutlanin naql, karena batilnya nukilan tadi, lazima an la yakuna al-aql dalilan sahihan, berarti kamu menganggap akal cukup sebagai dalil yang sahih. Kalau akal cukup sebagai dalil yang sahih, untuk apa diutus Rasul, untuk apa diturunkan Al-Quran? Iya toh? Wa idza lam yakun dalilan sahihan lam yajuz an yuttaba' bihal. Kalau akal tidak merupakan dalil yang sahih, maka tidak boleh untuk diikuti. Fadlan an yuqaddam, apalagi harus didahulukan. Diikuti aja enggak boleh, apalagi didahulukan. Fa sara taqdimul aql 'ala an-naql qadhan fil 'aql, maka siapa yang mendahulukan akalnya di atas Quran dan Sunnah, berarti dia sudah rusak akalnya. Siapa yang mendahulukan akalnya di atas Quran dan Sunnah, berarti akalnya rusak. Alias dungu. Akalnya beku. Alias dia jahil, jumud, tidak cerdas, otaknya tidak bisa berpikir sehat. Bagaimana mungkin dia mengutamakan ucapan yang belum pasti di atas ucapan yang pasti? Al-Quran ucapan yang pasti benar. Hadis Rasulullah SAW kalau terbukti sahih, benar-benar ucapan Nabi, maka itu pun pasti benar. Karena innahu la yantiqu anil hawa. Karena Rasulullah SAW tidak mengucapkan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Karena Nabi tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Qala fal wajib kamalut taslim lir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang wajib bagi kita kaum muslimin adalah at-taslim lir Rasul. Menyerah, pasrah, tunduk, patuh kepada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walinqiyad li amrih, dan wajibnya kita terikat dengan perintah-perintahnya. Wa talaqqi khabarahu bil qabuli wat tasdiq, dan wajib bagi kita untuk menerima berita-beritanya bil qabuli wat tasdiq. Wajib menerima berita-beritanya bil qabul, dengan penerimaan, wat tasdiq, dan pembenaran. Wajib kita menerima dan kita menyatakan ini benar karena ini ucapan Rasulullah, ini hak karena ini ucapan Rasulullah, ini wajib bagi setiap muslim. Qul inna a'udzubikumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la tajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Kata Allah, fala wa rabbika la yu'minun. Tidak demi Allah, mereka tidak beriman hingga mereka berhukum kepadamu wahai Rasul dalam semua apa yang mereka perselisihkan, pertikaikan. Kemudian mereka tidak mendapati di hati-hati mereka rasa berat untuk menerimanya. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah pasrah, tunduk apa kata Rasul. Ini baru dikatakan mukmin. Kalau tidak begini, bukan mukmin. Fala wa rabbika la yu'minun. Sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman. Allah menggunakan namanya, bersumpah dengan namanya, nama kebesarannya. Fala wa rabbik, tidak demi Rabbmu. Demi Allah, mereka tidak beriman hingga mereka mau berhukum kepada Rasul dan menerima keputusan-keputusan Rasulullah, menerima ucapan-ucapan Rasulullah, menerima hukum-hukum dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tidak ada rasa berat. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak merasa berat di hati mereka untuk menerimanya. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar tunduk taslim. Idzan al-mu'min yajib alaihi at-taslim lirrasul. Sebagaimana ucapan beliau Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam kitab Fitainya, fal wajibu kamal taslim lir rasul, maka yang wajib adalah menyempurnakan taslim, ketundukan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terikat dengan perintah-perintahnya, menerima berita-beritanya dengan pembenaran, duna an nu'aridhu bi khayalin batilin nusammihi ma'qulan, tidak menentangnya dengan khayal-khayal yang batil yang dinamakan ma'kul. Tidak menentangnya dengan khayalan-khayalan batil yang dinamakan akal. Berarti dinamakan akal padahal bukan akal sehat. Sebagaimana musyrikin jahiliyah ketika mendengarkan berita Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW semalam ke Baitul Maqdis, mereka mengatakan tidak masuk akal. Mustahil. Itu adalah khayalan mereka sendiri yang mereka namakan akal. Ini gak masuk akal. Itu bukan gak masuk akal, gak masuk pikiran bodohmu, tidak masuk di khayalan batilmu, gak masuk. Khayalanmu adalah kalau berjalan harus sekian bulan, itu khayalanmu sendiri. Ini Rasul, dan yang mengisrakan adalah Allah. Allah katakan dengan tegas, huwallazi asra bi'abdihi. Dialah Allah yang mengisrakan hambanya. Berarti Allah Subhanahu wa taala yang mengisrakan, dan huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Kalian percaya dengan khayal-khayalnya mereka para dukun-dukun yang menyatakan hari ini sekejap saja bisa ada di luar negeri. Dukun-dukun yang menamakan dirinya sebagai kiai, yang katanya sholat di Mekah setiap saat, kamu percaya. Tetapi kalian tidak percaya ketika mendengarkan berita Rasulullah SAW Isra. Na'azakumullah. Mereka musyrikin percaya dengan dukun-dukunnya yang kalau mengadakan sesuatu katanya dengan bim selesai, muncul apa yang diinginkannya, terjadi apa yang dimaukannya. Itu khayalnya mereka, para musyrikin jahiliyah. Tetapi ketika mendengarkan berita Rasul yang diutus oleh Allah diisrakan ke Masjid Al-Aqsa, mereka gak percaya dengan menyatakan gak masuk akal. Akalnya siapa? Akal bodohnya kalian. Kalau akalnya mukmin beriman pada Allah, akan berkata, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha bisa. Allah kalau menginginkan sesuatu, hanya berkata, kun fayakun. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menginginkan sesuatu hanya berkata jadilah, maka jadilah dia. Maka lebih cepat dari itu pun bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kepadanya jadilah, maka tiba-tiba Nabi sudah di Masjidil Aqsa. Jadilah, tiba-tiba Nabi sudah kembali ke Mekah. Bisa apa enggak bisa bagi Allah? Allah hanya menyatakan kun fayakun. Sehingga tinggal tanya beritanya dari siapa? Tinggal tanya beritanya dari siapa? Dari orang jujur atau dari pendusta? Ternyata beritanya dari yang terjujur seluruh manusia, itu Rasulullah SAW. Dan juga dari Allah yang tidak mungkin berdusta, yang tamat kalimatu rabbika sidqan wa adlan, yang kalimatnya maha sempurna kebenarannya. kejujurannya dan keadilannya. Ikhwan fillah, na'azakumullahu muslimin yang hormati. Kalau beritanya dari Allah dan Rasulnya, maka jangan ditentang dengan akal bodohmu. Qala, dikatakan, maka yang wajib bagi seorang muslim adalah menerima. Jangan menentangnya dengan khayalan-khayalan bodoh, kemudian dinamakan akal. Oh, ini bertentangan dengan akal. Aw nahmiluhu syubhatan aw syakkan. Dan jangan pula kita membawanya kepada perkara syubhat dan syak. Ini meragukan. Atau mengatakan, ini kayaknya tidak mungkin. Saya ragu-ragu, saya tidak bisa menerima. Sama saja. Penolakan dengan tegas atau keraguan, dua-duanya kekufuran. Menolak Quran dan Sunnah secara tegas kafir. Demikian pula menolak dengan menyatakan saya ragu dengan kebenaran. Yang namanya iman dengan keraguan itu bertentangan 180 derajat. Iman maknanya percaya dengan yakin. Ragu maknanya tidak percaya. Khamilina azakumullah. Sedangkan nama mukmin adalah nama untuk orang-orang yang percaya penuh. Bukan nama untuk mereka-mereka yang ragu terhadap kebenaran Quran dan Sunnah. Khamilina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan jangan pula nuqaddim alaihi ara ar-rijal wa zabalat adhanihim. Jangan pula kita mendahulukan di atasnya, di atas Quran dan Sunnah, pendapat-pendapat manusia. Jangan mendahulukan ucapan siapapun. Dan jangan mendahulukan zabalatul adhan. Tahu zabalatul adhan? Zabalah itu sampah. Adhan, pikiran-pikiran manusia. Jangan mendahulukan sampah pikiran mereka di atas Quran wa Sunnah. Ini ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala. Ini hadis Rasul fi sahihain atau hadis mutawatir. Kemudian dijawab dengan zabalatul adhan. Dijawab, dibantah dengan sampah pikiran mereka. Tapi bukankah? Berarti. Kalau begitu jadi begini, kalau begini jadi begitu. Maka hadis ini gak masuk akal. Ayat ini gak masuk akal. Harus kita tafsirkan kepada makna lain. Supaya masuk akal. Qadamidina azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Berarti dia lebih mendahulukan zabalat adhanihim. Mereka lebih mendahulukan sampah-sampah yang ada di pikiran mereka. Fanuahiduhu, kita jangan mendahulukan sampah-sampah tersebut. Nuahiduhu, kita esakan Allah SWT. Dan kita sendirikan hanya Rasul yang kita ikuti. Bittahkimi wa taslimi wal qiyadi wal id'an. Kita khususkan hanya kepada Rasulullah SAW kita berhukum. Kepada beliau kita menyerah. Kita kepada beliau kita tunduk. Kepada beliau kita inqiyad, terikat. Dan kepada beliau kita id'an, patuh, tunduk kepadanya. Kepada Allah SWT, kama nuwahiduhul mursal. Mengesakan Allah dalam masalah itu, sebagaimana kita menyendirikan Rasulullah SAW dalam masalah itu. Yani ketundukan kita hanya kepada Allah SWT, ibadahnya hanya kepada Allah. Demikian pula cara-caranya hanya ngikut Rasulullah. Dan hanya menerima ajaran dari Rasulullah SAW. Kama nuwahidul mursil bil ibadah. Sebagaimana kita mengesakan pula Allah yang mengutusnya. Al mursil. Dengan dikasrahkan sinnya. Bil ibadah. Karena diesakannya dengan ibadah. Kalau Rasulullah SAW disendirikan bukan dengan ibadah. Tetapi dengan ittiba'. Menyendirikan Rasul dengan ittiba' dan menyendirikan Allah dengan ibadah. Kadang-kadang bahasa Arab disebutkan dengan kalimat yang sama, nuwahid. Nuwahidur Rasul bil ittiba' wa nuwahidullah bil ibadah. Menyendirikan Rasulullah SAW dalam ikutan dan menyendirikan Allah SWT dalam ibadah. Wal khudu' wadzul, tunduknya, merendahnya. Ibadah kita, inabah kembali kepadanya, bergantung kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Sebagaimana kita mengesakan Allah dalam ibadah, kita pun harus menyendirikan Rasulullah SAW dalam masalah ikutan. Dalam masalah ittiba, ngikutnya hanya kepada Rasul. Fahuma tauhidani, maka dua itu merupakan dua tauhid. Tauhidullah wa tauhidur Rasul. Tauhidullah fil ibadah wa tauhidur Rasul. Bilittiba. Nah. La najata lil 'abdi min 'adzabillahi illa bihima. Tidak ada keselamatan bagi seorang hamba dari adab Allah kecuali dengan keduanya. Tauhidul mursil wa tauhidul mursal mutaba'atul rasul, yaitu mengesakan al-mursil yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa tauhid mutaba'atul rasul, dan mengesakan atau menyendirikan dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya kepada Rasulullah. Tidak ada yang berhak untuk mengajarkan ajaran-ajaran lain. Kita mengikuti hanya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yuhakim ila ghairihi, maka tidak kita berhukum kepada selainnya. Wala yarda bihukmi ghairihi, dan kita tidak ridha dengan hukum selainnya. Wala yuqif tanfidha amrihi wa tasdiq khabarihi ala 'urdihi ala qawli shaykhihi wa imamihi wa dawi madhhabihi wa ta'ifatihi wa man yu'azzimuh. Maka kita tidak ridha dengan hukum lainnya, dan kita tidak berhenti, tidak terhalang dalam mewujudkan, mempraktekkan perintah-perintahnya, dalam membenarkan berita-beritanya. Tidak terhalang, tidak ditentang dengan ucapan siapapun. Tidak kita terhalang dengan ucapan syekh kita sendiri, atau imamnya sendiri, atau pengikutnya dalam madhabnya, atau kelompoknya, atau golongannya, atau siapapun, man yu'adzimuh, atau siapapun yang dihormatinya. Ini dalam kita mengikuti Rasulullah SAW. Jangan terhalang karena ucapan siapapun. Ucapan syekhnya, ucapan gurunya, ucapan siapapun. Tidak ada taat pada siapapun dalam bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. La ta'ah, tidak ada ketaatan pada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ta'atu bil ma'ruf, yang namanya ketaatan pada kebaikan. Adapun pada penentangan terhadap Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita mentaati siapapun. Berarti tidak boleh kita ta'assub dan fanatik buta pada tokoh manapun. Syekhnya, ataupun gurunya, ataupun pimpinannya, ataupun orang terhormatnya, ataupun siapa yang dia hormati. Man yu'adzimu. Fa in adzinu lahu nafadahu wa qabila khabarahu wa illa fa inna talab as-salamah fa wada'ahu ilayhim wa arada an amrihi wa khabarihi. Jangan menjadikan seseorang yang kemudian kita melihat mereka, kalau mereka mengizinkan, kita terapkan sunnah-sunnah ini. Ya. Ajaran Rasulullah ini. Kalau mereka enggak mengizinkan, kita enggak berani menerapkan hadis-hadis ini. Wa illa fa inna talab as-salamah fa wadahu ilaihim. Atau kalau mereka tidak izin, tidak mengizinkan dan tidak ridha, kita enggak berani. Dan kita pasrahkan urusannya kepada mereka. Wa arada an amrihi wa nahyi, dan kemudian kita berpaling dari perintah Allah dan Rasulnya. Dan larangan-larangannya kita berpaling. Kenapa? Karena tokoh kita menyatakan jangan. Karena bos kita, karena syekh kita, karena guru kita melarang. Nah, ini hadis, ini ayat, ini qala Allah, qala Rasul. Ini hujjah qati'ah. Yang qat'i. Ya tapi syekh kita enggak ridho. Jadi kita harus tinggalkan itu semua. Qul inna a'udzubikumullah. Ini berarti dia tidak mengutamakan ucapan Allah dan Rasulnya. Padahal tadi sudah disebutkan ayatnya sangat jelas. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Sungguh mereka tidak beriman hingga mereka mau mengembalikan segala urusannya kepada Rasulullah SAW. Ini urusan agama, urusan din, halal dan haram, syariat-syariat, hukum-hukum, berita-berita tentang akhirat. Semuanya dari Rasulullah SAW. Dan kalau sudah ada keputusan dari Nabi, diterima dengan pasrah. Enggak perlu pakai nengok dulu pada si fulan dan si alan. Setuju enggak? Enggak perlu pakai lihat dulu akal kita nerima atau enggak nerima. Kalau kamu akalnya enggak nerima, kamu katakan bahwa akalmu dalam keadaan bodoh, tidak paham. Yani akalmu masih belum bisa memahami. Tanyakan pada para ulama, insyaallah mereka bisa menjelaskan dengan gamblang. Ikhwan fillah, na'udzubikum muslimin sarmati. Wa illa harrafahu an mawadhi'ihi, jangan ngukur dengan makhluk-makhluk, dengan manusia, dengan sifulan dan sifulan. Kalau mereka tidak ridha, harrafahu. Wa illa harrafahu an mawadhi'ihi, kalau enggak cocok dirubah. Oh, mungkin ayat ini bukan ke sana tapi ke sini. Oh, mungkin hadis ini bukan ke situ tapi ke sana. Oh mungkin ke sana, ditarik ke sana kemari supaya cocok dengan syekhnya. Supaya cocok dengan orang yang diagungkannya, yang dia fanatik buta kepadanya, yang dia ta'assub kepadanya, atau akalnya. Dicocokkan dengan akalnya. Qul a'udzubikumullah. Wa samma tahrifahu ta'wilan wa hamlan. Setelah mereka seret makna-makna ayat dan hadis ditahrif. Tahu makna tahrif? Diselewengkan. Konotasinya jelek. Konotasinya jelek. Sebagaimana Allah SWT menggambarkan Yahudi dan kejahatan Yahudi, Allah sering sebut kejahatan mereka dengan kalimat. Yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Mereka yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Menyelewengkan makna-makna kalimat dari tempat-tempatnya. Menambahinya, menguranginya, merubah, mengganti. Yubaddilun. Kalam Allah. Mereka mengganti-ganti ucapan Allah SWT. Demikian pula mereka merubah makna-maknanya. Harusnya maknanya demikian, mereka seret pada makna lain. Itu semua tahrif yang konotasinya jelek. Kemudian mereka namakan ini ta'wil. Sedangkan ta'wil bisa berkonotasi baik, bisa jelek. Karena ta'wil maknanya tafsir. Sebagaimana dikatakan dalam doanya Rasulullah SAW kepada atau untuk Ibn Abbas. Allahumma faqihu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah ajarilah dia, faqihkan dia dalam din dan ajarilah ta'wil. Apa makna ta'wil di situ? Tafsir. Sehingga dikatakan oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam syarahnya ini, mereka mentahrif, jelas-jelas menyelewengkan makna-makna ayat. Tetapi yusammunahu bighairi ismih, mereka menamakannya dengan nama lain. Yaitu dengan nama tafsir. Ini tafsir. Tafsir alternatif. Masya Allah. Sombong. Tafsir alternatif. Artinya ada tafsir salaf yang dulu begini. Ada tafsir-tafsir lain. Yang itu juga mungkin benar. Mereka bisa berbicara, kita juga bisa berbicara. Mereka bisa menafsirkan, kita juga bisa menafsirkan. Memang orang-orang dulu itu selamat. Tapi kita bukan hanya selamat. Kita lebih cerdas, lebih alim. Kata mereka, dengan sombongnya, bahwa salaf aslam, lebih selamat. Wa nahnu, sedangkan kita, a'lam. Kita lebih ngerti. Mereka enggak ngerti, akal mereka masih tetek. Sedangkan kita lebih cerdas. Mereka enggak berani menafsirkan ini, kita berani. Astagfirullah, astagfirullah. Takabur. Sombong mereka sehingga melecehkan salaf. Memang selamat, enggak berani menafsirkan ini selamat, enggak berani menafsirkan ke sana selamat, tapi kurang cerdas. Kalau kita cerdas, kita tafsirkan dengan fisika, kimia, dengan biologi, dengan tafsir-tafsir yang ilmiah kata mereka, yang aqliyah. Karena Quran ini mengikuti zaman. Dan seterusnya dan seruhan dari ocehan-ocehan yang biasa mereka ucapkan di setiap majelis. Dengan bangganya seakan-akan mereka adalah orang yang paling cerdas. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin saya hormati. Sungguh mereka para salafus saleh, khususnya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in adalah secerdas-cerdas manusia. Karena cerdasnya mereka, maka mereka paham. Enggak ada yang bisa menafsirkan dengan tepat kecuali Rasulullah SAW. Sehingga mereka tidak berani keluar dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka tidak berani lebih keluar dari garis-garis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena cerdasnya mereka. Orang yang cerdas akan mengenali siapa dirinya. Orang yang cerdas akan tahu di mana kedudukan dirinya dan diletakkan di mana harusnya dirinya. Itu cerdas namanya. Tetapi orang yang bodoh dungu, dia tidak tahu di mana meletakkan dirinya, maka diletakkan dirinya sejajar dengan para sahabat, bahkan didudukan sejajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Merasa bisa memahami Al-Qur'an sebagaimana Rasulullah SAW memahami, saya bisa memahami dari sisi lain katanya. Rasulullah dari sisi ini, saya memahami dari sisi lain. Ternyata Qur'an ini lebih luas. Di mana berarti dia mendudukkan dirinya? Mendudukkan dirinya sejajar dengan Rasulullah SAW. Rasulullah menafsirkan ke arah A. Saya juga bisa menafsirkan ke arah lain. A betul, tapi ada tafsir B, C, D. Adapun para sahabat tahu siapa dirinya. Maka mereka tidak berani keluar dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah a'azakumullah. Dikatakan selanjutnya faqala, mereka berkata dengan sombongnya, nu'awwilu wa nahmilu. Kita tafsirkan ayat ini supaya cocok dengan akal kita. Wa nahmil, dan kita bawa ayat ini kepada makna yang benar, yang sesuai dengan akal. Maaf, apa yang kamu lakukan itu bukan tafsir. Yang kamu lakukan itu tahrif. Seperti Yahudi, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Fali an yalqal 'abd rabbahu bi kulli dhanbin ma khala al-ishraq billah khairan lahu min an yalqahu bi hadhihi al-hal. Sungguh kalau seorang menemui Allah Subhanahu wa taala dengan membawa seluruh dosa selain syirik, lebih baik daripada dia menemui Allah dengan membawa pemikiran seperti tadi. Oh, kita tafsirkan padahal tahrif ya. Kita sesuaikan dengan akal, kita tafsirkan padahal itu adalah penyelewengan. Sungguh dosa-dosa yang lain yang mereka kerjakan seluruhnya itu lebih ringan jika dibandingkan dengan dosa ini. Kenapa? Karena ini merupakan qaulun 'alallahi bila ilmin. Berbicara atas nama Allah dengan serampangan sembarangan. Berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Yaquluna 'alallahi ma la ya'lamun. Mereka berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Terlalu berani, terlalu lancang. Terlalu sombong dia. Padahal Allah utus Rasulnya untuk apa? Kalau bukan untuk menerangkan apa makna-makna Al-Quran supaya tidak salah paham. Khonibina azakullah, Allah utus Rasulnya litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Agar engkau wahai Rasul, tubayyin linnas, menerangkan pada manusia, ma nuzila ilaihim, menerangkan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Sehingga Al-Quran harus ditafsirkan sesuai dengan sunnah. Al-Quran dan sunnah harus dipahami dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh, para sahabat. Karena mereka lah yang dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Rasulullah SAW. Berarti mereka lah adalah orang-orang yang paling tepat dalam menerapkan Quran dan sunnah. Orang yang paling selamat, benar dalam menerapkan Quran dan sunnah. Sehingga khonif dina azakumullah, jangan sombong. Letakkan diri kita di bawah-bawah-bawah mereka. Di bawah Rasulullah, di bawah para sahabat, di bawah para tabi'in, di bawah para tabi'in, di bawah para ulama. Di bawah mereka, kibar ulama. Kita duduk bersimpuh di hadapan mereka, bertanya dan menimba ilmu dari mereka. Apa makna ayat ini? Apa makna hadis ini? Sehingga mereka akan membawakannya dengan tafsir yang hak dari ucapan Rasulullah SAW, atau dari ucapan para sahabat, atau dari nukilan-nukilan riwayat dari mereka, dari salafus salih. Radhiyallahu alaihim ajma'in. Ini orang-orang cerdas. Tahu di mana mendudukkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.